قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Dia Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya." قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi." فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka," sedang mereka tidak menyadari. Waja'u abahum 'isya'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kum. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu al musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام